poe sok panasaran. Aduh aduh lilis tenang naonan ger ngaliwat di selang ku jaipongan. Aduh dangeuna kan sangu tutung gongan igai gelan katungkulkeun poho kana pagawean. Aduh akang tapi jongjon keur ngigelan kembang badung, sangu tutung urang meser we ka warung. Nakunaon tarang hejo meureun lilis teh tidak gor kana panto. Leres pisan abdi tadi ti jongjolong, jalak pengkor kalah kana jong tampolong. Naon tarang siga dipulas? Sana si pulas kang, dia mah tidak gor kana panto. Maka teh engko asik jaipongan. Jaipongan, kade atuh. Jaipongan kana jong tampolong kitu. Kade kudu tarapi. Pisan paingan kolot budak kaedanan ku tampakna kendang jaipongan tengarigi poe sok panasaran. Aduh aduh lilis tena naonan keur ngigel ya kang keur ngaliwat di selang ku jaipongan sangu tutung gongan igai gelan abdi jongjon keur ngigelan kembang gadung sangu tutung urang meser we ka warung. Nakunaon tarang hejo meureun lilis teh tidak gor kana panto. Leres pisan abdi tadi ti jongjolong jalak pengkor kalah kana jong tampolong. Pangwarahkeun supaya akan pinter diknya sipnya sipnya kan mah tutung urang meser we di warung inya sip ya nya lah oh. Panutan

neng rilis akang sono, akang teh hoyong gerak, akang junjunan abdi lembege dinten kamari. Tulis sudah hoyong dei, sok atu berabuka. Dan waktosna dibuka, moal nikmat dilebetna. Satolek oke wios, menikah gegeringan. Atu semenil saja sih, ku tahu oleh penasaran. Satolek oke wios lis, menikah gegeringan. Atu semenil saja, ku tahu oleh penasaran. Ku nimat peyem ketan, amis pisan caina. Aya di mana mana, utami waktu lebaran. Listu dah hoyong deui, sok atu gerabuka. Dan waktosna dibuka, moal nikmat dileetna. Satolek oke wios, menikah gegeringan. Atu samenel saja, ku tahu oleh penasaran. Satolek oke wios, menikah gegeringan. Atu samenel saja, ku tahu oleh penasaran. Ku nikmat bayam ketan, amis pisang caina. Aya di mana mana, utami waktu lebaran. Aya di mana mana, utami waktu teangan diwarin nembongan, akang anu sono pisan hoyong sasarengan. Ayu urang ngalagu sakali sewa, ayu urang ngalagu sakali sewa. Barirang endek-endek, barirang elek ketek, rang ajak babarengan. Barirang endek-endek, barirang elek ketek, rang ajak babarengan. Biasa di tengah bulan, biasa di akhir bulan. Lilis ngadeketan, hayu urang ngalagu sakali sewa. bunga anu nuju pesta. Karesepen tuk tingali anu nuju ngararibing. Abdi seni tanah Sunda jaipongan tanunang nunang nunaning kawina. Mojang nuju pangibingan jaipongan nuninang nunang nunaning. Karena